Tak dapat melupakan Tuhan, sedikit pun tidak. Hai Tuhan, indahkan hati tak dapat melupakan Tuhan, sedikit pun tidak. Hai Tuhan, terima kasih. Cepat je pak ngah.